Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'. Allahumma faqihna fi dinik. Wa'allimna ma yanfa'una marzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi qiraati wa syarhi kitab Dawabit al-Jarhi wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz Ibni Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Terakhir sudah masuk dalam al-fasl awal ma yata'allaqu bi jahalati rawi, dan sudah disebutkan mengenai al-muradu bi al-jahalah, bahwa yang dimaksud dengan jahalatul rawi mencakup tiga hal. Ya, mencakup tiga hal. Yang pertama al-ibham, yang kedua jahalatul ain, dan yang ketiga jahalatul hal. Kemudian penulis rahimahullah juga sudah menyebutkan lima asbab al-jahalah. Lima asbab al-jahalah. Enam. Kemudian masalah yang terakhir yang beliau sebutkan adalah al-ibham bilafzi tawthiq. Al-ibham bilafzi tawthiq. Apakah itu bisa diterima tausiknya ataukah tidak? Beliau membawakan dua pandangan di sini. Kata beliau, warrajih al-qaulul awwal, yaitu anna dhalika la yakfi fi tausiqir rawi, bahwa al-ibham bilafzi tausiq itu tidak cukup untuk mentausik perawi tersebut. Nah, kata beliau rahimahullah, warrajih al-qaulul awwal wa dhalika lima yali. Ya, dalilnya mengapa beliau merujihkan pendapat yang pertama? Kata beliau, awalan, annahu la yalzamu min tawthiqi rawi li syekhihi ayyakuna kadhalika inda ghairi. Yani maksudnya, ketika ada seorang murid mentawthiq gurunya, ya, atau mengibham gurunya, walaupun dengan lafaz tawthiq, maka itu bukan tawthiq bagi si guru. Ya, tidak menunjukkan gurunya siqah. Kenapa? Karena dari asal, ya, hukum asalnya tausik itu sifatnya nisbi, ya, yani bin nisba ilaika siqatan, lakin ya la yalzamu dzalika apa an yakuna kadzalika inda ghairi, tidak melazimkan gurumu itu siqah menurut orang lain. Menurut kamu mungkin siqah, tapi menurut orang lain gurumu tidak siqah. Yani sifat tausik itu asalnya adalah nisbi, maka sesuatu hal yang nisbi itu harus diungkapkan. Itu harus diungkapkan agar dicapai kesepakatan, disepakati oleh seluruhnya. Jelas ya? 6. Jadi tausik itu perkara apa ya? Subjektif ya, subjektif. Ya, tidak bisa diterima oleh, belum tentu diterima oleh semua orang. Kamu harus ungkapkan alasanmu dulu, ya, baru kemudian orang-orang lihat apakah orang setuju denganmu atau tidak. Jelas ya? 6. Kata beliau, li'anna al-khabara 'anit tausiqi kal khabari 'anit tashihi wat tahlili wat tahrim. 6. Karena mengabarkan bahwa seseorang itu siqah, itu sama seperti mengabarkan bahwa suatu hadis itu sahih, atau hukum ini adalah halal, atau benda ini adalah haram. Ya, ini sama saja dengan masalah apa? Ya, mentausik perawi sama seperti masalah apa? Mentashih dan mentadhif hadis, bahkan sama seperti tahlil dan tahrim dalam syariat. Di mana persamaannya? Yumkinu ikhtilafu ahli diyanati wal insafi fiha. Di mana orang-orang yang memiliki agama dan insaf mungkin berbeda pendapat, yakni masalahnya ijtihadiyah. Masalah tahlil dan tahrim ijtihadiyah, tashih dan tadhif ijtihadiyah. Maka demikian pula apa? Mengabarkan tentang perawi bahwa dia tausiq, apa dia siqah, ya, itu juga perkara ijtihadiyah. Bihasabi ma yuaddi ilaihi ijtihad. Nah, karena dia perkara ijtihadiyah, sifatnya subjektif, sifatnya nisbi, maka selayaknya kamu menjelaskan ya pandangan kamu. Dalam hal ini kamu harus sebutkan nama gurumu. Ya, tidak cukup kamu mengibhamkan nama gurumu walaupun dengan lafaz tausik. Ini dalil yang pertama. Mengapa beliau menguatkan pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi? Pendapat apa dalil yang kedua? Wali annal imama qad yatafarradu bi tausiqir rawil muttafaqi ala dha'fihi likaunihi thiqatan 'indah. Nah, ini juga waqi. Terkadang ada seorang imam yang sendirian mentausik seorang perawi yang ulama lain sepakat mendhaifkannya. Ada rawi, semua ulama sepakat mendhaifkan dia, kecuali si fulan. Si fulan sendirian ini, imam ini sendirian mentausik dia. Kenapa? Likaunihi thiqatan indah. karena menurut dia guru saya ini sih kok. Ya, terserah yang lain mau ngomong apa, mau mendoifkan atau terserah, yang penting menurut saya guru saya ini sih kok. Ya, sehingga tausik dia yukhalifu al-jamahir, yang menyelisih hampir semua ulama. Menyelisih hampir semua ulama yang mendoifkan. Nah, yang kalau seperti ini tentunya ucapannya sudah dianggap syadz. Ya, tausiknya ini sudah dianggap syadz, la yu'tabar, menyelisih apa? Semua ulama. Baik. Nah, ada kemungkinan seperti ini. Ketika kamu mengibham gurumu walaupun dengan lafaz tausik, ya, ketika engkau mengibham gurumu walaupun dengan lafaz tausik. Nah, gurumu ini siapa? Bisa jadi gurumu ini termasuk orang-orang yang disepakati oleh ulama lain apa? Bahwa dia dhaif. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, wa li anna idrabal muhaddisi an tasmiyati syekhihi raibatan fa afan raibatun tuqi'u taraddudan fil qalb. Ya. Dikarenakan ketika seorang muhaddis menyembunyikan nama gurunya, tidak menyebut nama gurunya, idrab, yakni tidak disebutkan nama gurunya, itu merupakan ribah, ya, membuat apa, merupakan bentuk keraguan tersendiri yang menyebabkan adanya taradud dalam hati kita. Yakni bagaimanapun juga, ketika kita tahu seorang menyembunyikan sesuatu, mau tidak mau kita enggak tenang, ya. Dan hukum asal pada hadis nabawi adalah al-ihtiyat. Hukum asal pada hadis nabawi adalah al-ihtiyab. Maka sesuatu yang tidak diketahui, al-awla adalah at-tawakufi, tidak diterima. Taib, ini tiga alasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah untuk merujihkan pendapat yang pertama, qawl Khatib al-Baghdadi dan Abi Bakar as-Sayrafi, bahwa al-ibham bilafzi tawthiq la yakfi. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومن ضوابطي هذه المسألة. Nah, dalam permasalahan ibham bilafzi tausik juga ada beberapa dhawabit. Disebutkan di sini dua dhawabit yang penting. Dhawabit yang pertama, anna dhalika rawiya al-muwassaq bi tilka shighah haddatsani thiqah qad yu'rafu bin nassi alayhi aw bil istiqra'i min 'amalil imam. Nah, ini yang pertama. Dhabit dalam masalah ini pertama, tidak selamanya rawi yang diibhamkan itu tidak diketahui. Terkadang walaupun tetap diibhamkan, tetap kita tahu. Jelas ya? Walaupun dia mengibhamkannya, tetap kita tahu siapa orangnya. Ini kata beliau. Kata beliau, ini dhabit yang pertama ya, bahwa tidak semua rawi yang dimubhamkan dalam sanad itu betul-betul tidak bisa diketahui. Terkadang ada rawi tertentu yang ketika diibhamkan oleh si murid, kita tahu dia adalah si fulan. Ini kata beliau, anna dzalika rawi al-muwassaq bi tilka shighah, bahwa rawi yang ditausik dengan shighah ibham seperti itu. Qad yu'rafu, terkadang orangnya bisa diketahui dengan apa? Bin nassi alaihi. Ya, dengan nas, yakni si siapa? Si imamnya memberikan nas, si murid memberikan nas. Kapan saya mengatakan haddatsani as-siqah, maka yang saya maksudkan adalah si fulan. Ini kan nas dari dia langsung. Kapan saya menyebutkan haddatsani fulan, maka yang dimaksudkan adalah si ini dan si itu. Nas dari si murid. Au bil istiqra min 'amalil imam, ataukah dengan melakukan istiqra, menelusuri semua hadis-hadis di mana si muhaddis menggunakan haddatsani as-siqah, dan kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa si as-siqah ini adalah si fulan ini. Istiqra. Nah, jika demikian keadaannya, walaupun dia tetap diibhamkan, tidak ada masalah, kata beliau. Fa in kana thiqatan, kalau memang diketahui orangnya siapa, imma bin nas dari si muhaddis sendiri, ataukah istiqra dari amalan dia, kemudian ketahuan bahwa dia thiqah, rawi yang mubham ini adalah thiqah, u'tumida fi haqqihi dzalika tawthiq. Ya, maka rawi ini diberlakukan padanya tausik tersebut. Ya. Muwafaqatan li tausiq li aimmatil akharin. Ya. Sebagai bentuk apa? Muwafaqatan. Ya. Sesuai dengan tausiknya aimmatil akharin. Ya, maksudnya begini. Ketika ada seorang imam mengatakan, "Kapan saya mengatakan haddatsani tsiqah?" maka yang saya maksudkan fulan bin fulan, disebutkan namanya. Ini kan nas dari imam. Nah, kalau ada nas seperti ini kan tidak perlu kita ragukan. Dia sendiri yang ngomong seperti itu. Kapan saya mengatakan haddatsani as-siqah, maka yang saya maksudkan si fulan bin fulan. Baik, kita lihat fulan bin fulan ini. Apa derajat dia? Oh, ternyata para ulama yang lain juga mensiqahkan dia. Ya. Ternyata ulama yang lain juga mensiqahkan dia. Jelas? Nah. Jadi ketika dia sudah sebutkan namanya bahwa kalau saya berkata haddatsani thiqah, maksudnya adalah fulan bin fulan, misalnya Muhammad bin Amr, misalkan, maka kita cek Muhammad bin Amr. Bagaimana statusnya? Oh, ternyata para ulama yang lain juga mensiqahkan Muhammad bin Amr. Nah, kalau demikian keadaannya, tausiknya, misalnya di sini Imam Malik, misalkan, ya, tausiknya Malik kepada gurunya yang mubham itu diterima. Kenapa? Karena muwafaqatan, sesuai dengan tausiknya ulama yang lain. Sesuai dengan tausiknya ulama yang lain. Jelas ya? Misal, wa misalu dzalika idza qala al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala haddatsani as-siqatu 'an al-Laits ibn Sa'ad fa as-siqatu Yahya ibn Hassan at-Tinnisi. Misalnya, kalau Imam Syafi'i ditemukan dalam sanad beliau berkata haddatsani as-siqah dari al-Laits ibn Sa'ad, ya, maka yang dimaksud dengan as-siqah di sini adalah Yahya bin Hassan at-Tinnisi al-Bakri. Nah, ini wallahu alam apakah ini dari istiqra'nya Syafi'i atau apa ada nas dari Imam Syafi'i. Intinya salah satu dari keduanya. Imma nassan wa imma istiqra'an min amalihi. Nassan min qawlihi atau istiqra'an min amalihi. Jelas ya? Intinya sudah jelas. Kapan Asy-Syafi'i mengatakan haddatsani as-siqah dan as-siqah ini meriwayatkan dari Al-Lais. Jadi muqayyad juga. As-siqah ini harus meriwayatkan dari Al-Lais. Barulah bisa dipastikan bahwa siqah di situ adalah Yahya bin Hassan at-Tinnisi. Baik, bagaimana Yahya bin Hassan at-Tinnisi? Ya, kita cek biografinya. Kita cek biografinya. Oh, ternyata si fulan apa? Si fulan soduk, tidak siqah. Yahya bin Hassan masalan apa? Soduk, tidak sampai derajat Hassan, tidak sampai derajat siqah. Maka wa in kana duna martabati siqah utumida fi halihi ad-darajatu ya allati taliqu bihi. Kalau apa namanya Yahya bin Hassan ini walaupun dia derajatnya di bawah siqah yakni Hasan soduk masalan, maka hukum itu dijadikan sandaran kepadanya sesuai dengan keadaannya, ya, yakni siqah menurut Asy-Syafi'i dan menurut ulama lain misalnya soduk, ya sudah kita pakai tausiknya Syafi'i. Kenapa kita pakai tausiknya Syafi'i? Pertama, orangnya jelas siapa, dan yang kedua, orang itu sudah ditausik oleh ulama yang lain walaupun secara hakikatan dia tidak masuk apa dia derajatnya di bawah siqah. Jelas ya? Ini contoh yang pertama. Wa misalu dzalik, contoh yang lain. Idza qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, haddatsani siqatu an Ibnu Jurayj. Ya, ini ya, lihat semuanya muqayyad. Tidak ada dikatakan misalnya kalau Syafi'i mengatakan haddatsani siqah, maka mananya ini? Lihat qarinahnya yaitu guru dari gurunya. Kalau Syafi'i mengatakan haddatsani thiqah an Ibnu Jurayj fa muraduhu bi thiqah Muslim Ibnu Khalid Al-Makhzumi maulahum wa huwa saduqun katsirul awham. Maka yang dimaksud dengan thiqah, kalau Syafi'i meriwayatkan darinya dari Ibnu Jurayj, yang dimaksud dengannya adalah Muslim Ibnu Khalid Al-Makhzumi. Derajatnya di mata para ulama yang lain saduqun katsirul awham. Berarti apa ini? Berarti dhaif. Soduk, kasir lauham, dhaif. 6. Sudah ya? Ya? Maka kita katakan kalau derajat dia di mata ulama lain juga makbul, ya maka kita terima tausiknya ini walaupun mubham. Karena apa? Karena muwafaqatan li ghairihi minal a'immah. Tapi kalau misalnya ulama yang lain mendhaifkan sementara dia sendiri mentausik dengan apa? Mentausik walaupun tidak menyebutkan namanya dengan lafaz ibham. 6, maka ini kita berlakukan, kita tolak amalannya, tausiknya dia, dan kita amalkan sesuai dengan amalan ulama atau akwal ulama yang lain. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentunya, seperti sekali lagi kita ingatkan, ini tentunya keadaan umum, hukum umum. Adapun pada perawi-perawi semacam Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Yahya bin Said Al-Qattan, Sufyan ats-Tsauri dan selainnya yang dikatakan oleh para ulama la yarwi illa an thiqah, Kapan dia mengatakan haddatsani tsiqah, maka ini harus dijadikan mu'tabar. Tidak boleh disamakan derajatnya Sufyan ibnu Yahya bin Said al-Qattan dengan rawi-rawi yang lain. Ya. Tidak selevel tentunya dalam masalah dhabat antara al-Qattan dengan misalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Berbeda tingkatannya. Ya. Dan juga dari sisi pensifatan, la yarwi illa an tsiqah masalan. Jelas ya? Imam Malik rahimahullah juga demikian. Kalau dia mengatakan haddatsani tsiqah, apalagi Imam Malik, beliau tabi'in. Ya, Imam Malik rahimahullah, beliau tabi'ut tabi'in. Zamannya masih dekat dengan masa-masa beliau masih masuk dalam qurun al-mufaddalah. Ya, ketika beliau mengatakan haddatsani tsiqah, maka ini lahu itibar. Harus diperhatikan, tidak bisa langsung ditolak mentah-mentah, butuh digali lebih dalam, dicari lebih dalam ya mengenai perawi yang ditausik oleh Imam Malik dengan lafaz ibham tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Taib, dhabit yang kedua, ba anna hunaka farqan bainal ibhami bilafzi haddatsani thiqah wal ibhami bilafzi haddatsani man la attahimu. Ya. Ini kita sudah sebutkan kemarin di awal, termasuk ibham bilafzi tausik adalah haddatsani man la attahim. Ini termasuk tausik. Cuman kata beliau ada perbedaan di sini tingkatannya. Di sini penulis rahimahullahu taala membedakan antara as-siqah, haddatsani as-siqah dengan haddatsani man la attahim. Dan beliau bedakan, kenapa beliau bedakan? Karena jelas dari sisi bahasa. Beda antara siqah dengan la attahimuhu. Jelas as-siqah lebih tinggi dibandingkan sekedar la attahimuhu. Walaupun sebagian ulama memandang sama. Ya, dan ini juga pendapat yang masyhur bahwa termasuk al-ibham bilafzi tawsik adalah kalimat man la attahimuhu. Haddatsani man la attahimuhu. 6. Kata beliau rahimahullah, ada perbedaan antara ibham dengan lafaz. Dengan lafaz haddatsani thiqah dan haddatsani man la attahim. Kenapa? Fa innal lafdhatal ula haddatsani as-thiqah arfa'u bikatsirin li sarahatiha fit tawthiqi bi khilafil lafdhatil tsani haddatsani man la attahim. Saya kira jelas. Karena haddatsani thiqah ya derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan la attahim. Kenapa? Karena ada tasrih li sarahatiha ya fit tawsiq. Beda dengan man la attahim, fa innaha la tufidu bulugha rawi manzilat tsiqah. Karena kalimat la attahim itu tidak menunjukkan bahwa si perawi itu sampai dalam derajat thiqah. Ya. Kenapa? Idz la yalzamu min adami ittihami rawi tawsiquhu. Ya. Taib, la yalzamu min adami ittihami rawi tawsiquhu min janibil dhabt. Karena tidak ada kelaziman, tidak ada hubungannya antara seorang perawi tidak tertuduh berdusta, ya lantas otomatis dia thiqah, beda. Karena ada manazil antara thiqah dengan derajat man la attahim. Di antaranya ada beberapa manazil. Maka kalimat man la attahim ya tidak secara serta-merta mengatakan derajatnya sama seperti as-thiqah. Karena jelas secara bahasa pun jelas sekali perbedaannya. Wa ghayatul ibarati nafyut tuhmati duna ta'arudin lil itqan. Ya, paling tinggi kalimat ini yakni haddatsani man la attahim hanya menunjukkan bahwa dia ini bukan orang tertuduh, yakni adalahnya bagus. Tanpa menyinggung masalah itqan, tanpa menyinggung masalah dhabt. Jelas ya? Tanpa menyinggung masalah dhabt. Baik. Ini dhabit yang kedua, kata beliau rahimahullah, butuh dibedakan antara haddatsani as-siqah dengan haddatsani man la attahim. Keduanya berbeda baik dari sisi bahasa maupun dari sisi kandungan. Dari sisi apa, Mak? Makna. Baik. Kata beliau wa yuwaddihu dzalika anna Abdullah ibn Lahiyah wa Abdullah ibn Ja'far al-Ibn al-Madini. Ya. Wa Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi. Ya, ini tiga perawi masyhur sebagai rawi yang dhaif. Abdullah bin Lahiyah, ma'ruf. Abdullah bin Ja'far al-Ibn al-Madini, ini ayah dari Ali ibn al-Madini. Ali ibn Abdullah bin Ja'far al-Madini. Ini ayah dari Imam Ali ibn al-Madini. Juga perawi dhaif, ma'ruf, ayah beliau dhaif. Kemudian Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi, Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um. Ini juga rawi ma'ruf. عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي راوي مشهور بالضعف. Ya, dikatakan ini ketiga orang ini dhu'afa fil hifdzi. Mereka dhaif dalam hifdz, la yuhtajju bihim 'inda tafarrud. Enggak dijadikan hujjah hadisnya ketika sendirian, tapi walaisu bimuttahamin. Ya, bersamaan dengan itu mereka tidak muttaham. Maka kalimat la attahim tidak sama dengan as-siqah. Baik. Ini saya kira jelas ya. Dua dhabit ini. Qala rahimahullahu taala, ini selesai pembahasan mubham. Ini ingat jahalatul rawi yang dibahas di sini mencakup tiga hal. Yang pertama al-ibham, yang kedua jahalatul hal, dan yang ketiga jahalatul ain, dan yang ketiga jahalatul hal. Nah, ini selesai pembahasan al-ibham. Selanjutnya pembahasan yang kedua jahalatul ain. Kata beliau, wa ammal majhulu faqad tanawwa'at ara'ul ulama'i fi tahdidil muradi bihi ala aqwal. Adapun masalah majhul, maka pandangan para ulama ya, atau para ulama berbeda pandangan dalam memberikan definisi ya majhul yang dimaksud di sini. Mereka berbeda pandangan ala aqwal, ada beberapa pandangan asyharuha, ya, pandangan yang paling masyhur ada beberapa disebutkan di sini. Awalan ma hakahul khatibul baghdadi, ya. Pandangan yang pertama adalah pendapat yang dikutip oleh Al-Khatib. Kata beliau, al-majhulu inda ashabil hadithi huwa kullu man lam yashtahir bitalabil ilmi fi nafsihi wala arafahu al-ulama'u bihi wa man lam yu'raf hadithuhu illa min jihatir rawin wahid. Kata beliau, kata Al-Khatib, al-majhul menurut ashabul hadith adalah semua perawi yang tidak masyhur sebagai penuntut ilmu, yakni penuntut hadis. Tidak masyhur dia rihlah, tidak masyhur dia apa? Dikenal oleh para penuntut ilmu, para penuntut hadis di zamannya. Wala arafahul ulama, ulama juga tidak ada yang tahu dia. Ya. Kita sudah sebutkan kemarin di antara asbabul jahalah adalah qillatur riwayah. Ya, qillatur riwayah. Yang mana qillatur riwayah lahir dari apa? Ya, tidak masyhur, ghair masyhurun bil talab. Kemudian disebutkan kata beliau, dan ya, bukan sekedar dia tidak masyhur di kalangan penuntut ilmu dan ulama, tapi wa man lam yu'raf hadithuhu illa min jihati rawin wahid. Ya, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Nah, ini dua perkara, dua dhabit secara umum yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam mendefinisikan atau memberikan pembatasan kepada al-majhul. Kata beliau, al-majhul inda ashabil hadis, yang pertama dia ghairu masyhurun bil talab, ghairu masyhurin inda tullab wa inda ulama, dan yang kedua apa? Lam yu'raf hadisuhu illa min rawin wahid, yakni la yarwi anhu illa wahid. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, qaulul hafiz ibn shalah, pendapatnya al-hafiz ibn shalah, al-majhulu salah satu aqsam. Ya. Al-majhulu salah satu aqsam. Bahwa majhul ada tiga bentuk. Yang pertama, majhulul adalati min haythu zahiri wal batini jami'a. Majhul adalahnya zahir dan batin. Yang kedua, ba, majhulul adalati fil batin duna zahir, wa huwal mastur. Majhul fil batin duna zahir. Ini rawi mas. Mastur. Dan yang ketiga, majhulul ain. Majhulul ain. Taib. Kata beliau rahimahullah, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, qaulul hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, al-majhulu qisman. Majhulul ain, man lam yarwi anhu ghairu wahirin walam yuwassaq. Dan majhulul hal, wahual mastur, man rawa anhu snani faaksar walam yuwassaq. Ya, yakni lam yuwassaq atau lam yuwassiqhu al-mu'tabar. Lam yuwassiqhu al-mu'tabar maksudnya. Tapi ini tiga pandangan di kalangan para ulama, dan tentunya yang masyhur ya adalah terutama di kalangan mutaakhirin adalah taksim dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, taksim Ibnu Hajar lebih jelas, lebih simpel dan lebih mundhabit. Lebih apa? Mundhabit. Jelas? Kenapa kita katakan lebih jelas? Karena taksimnya enggak banyak, cuma dua saja, majhul ain dan majhul hal. Dan sesuatu semakin simpel taksimnya lebih bagus. Iya. Jelas ya? Majhul ain jad apa afan kalau taksimnya lebih suatu taksim kalau dia lebih simpel itu lebih bagus. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mandhabatnya juga jelas karena perbedaan antara majhul ain dengan majhul hal dilihat dari mayarwi anhu atau kam yarwi anhu. Berapa yang meriwayatkan dari dia? Kalau meriwayatkan dari dia satu, majhul ain. Kalau meriwayatkan dari dia dua atau lebih, majhul hal. Selesai masalah. Ya. Itu lebih simpel dibandingkan membahas masalah apa namanya? Al-adalah fi dhahir wal batin, tentang orangnya bagaimana, kemudian dia kedapatan sering didapat di masjid atau di pasar, kelihatan orangnya bagaimana ininya. Ya, kadang ghairu mundhabit yang seperti itu, apalagi untuk orang-orang belakangan. Ya, tapi kalau sekedar melihat berapa orang yang meriwayatkan darinya, itu mudah, lebih mudah diterapkan dan lebih mundhabit. Jelas ya? Karena itulah ini pendapat Ibnu Hajar yang ketiga ini, yang membagi majhul hanya dua, majhulul ain dan majhul hal, dan majhul hal sama seperti mastur, ini yang lebih masyhur di kalangan orang-orang belakangan. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, khulasatu wa khulasatu dhalika ma yali. Kesimpulan, apa? Kesimpulan masalah ini. Yang pertama, awalan, anna man lam yashtahir bi talabil ilmi fi nafsihi wa la arafahu al ulama'u bihi fa huwa majhul kama hakahu al khatib. Rawi-rawi yang tidak masyhur bi talab, enggak dikenal oleh para tulab dan juga tidak dikenal oleh para ulama, maka dia majhul sebagaimana dari al khatib tadi. Wa hadha sinfu qisman, jenis ini ada dua. Inda ibn Salah, man lam yu'raf man lam ya'rif al-ulama'u adalatahu mutlaqan wa man arafu adalatahu adh-dhahirah dunal batinah. Ya. Jenis yang pertama ini, yakni yang ghairu masyhurun indat tullab wala indal ulama, ya ghairu masyhurun bit talab, ada dua menurut Ibnu Salah. Yang tidak dikenali oleh para ulama, tidak diketahui adalahnya secara mutlak, la zahiran wala batinan. Dan yang kedua, yang diketahui adalahnya zahiran duna batinah. Wal ishtiraki hadain al-qismaini fi adamil ilmi bi adalatihima al-batinah i'tabarahuma Ibnu Hajar qisman wahida. Dikarenakan kedua jenis ini, yakni jenis yang pertama dan yang kedua yang disebutkan oleh siapa? Oleh yang keberapa? Afwan. Iya, yang pertama dan yang kedua oleh Ibnu Salah itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama tidak diketahui adalahnya al-batinah, maka Ibnu Hajar menjadikannya satu saja, yaitu apa? Ya, wahidan atlaqa alaihi al-mastur atau majhulul hal. Majhul al-hal. Kemudian sanian, anna man lam yarwi anhu ghair wahid wa lam yuwassaq fa huwa majhulul ain. Ya. Jenis jahalah yang kedua adalah yang meriwayatkan dari dia cuma satu dan tidak ada yang mentausiknya dari rawi yang dari imam yang mu'tabar, maka ini majhulul ain. Baik, di sini penulis rahimahullahu taala mencoba untuk memadukan, ya. Beliau memadukan antara taksimnya Ibnu Salah dengan taksimnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala serta kalam Al-Khatib Al-Baghdadi atau apa yang dihikayatkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala. Baik. Sudah ya, ini berkenaan dengan al-jahalah. Berkenaan dengan al-jahalah. Taib, sebentar. Jadwal dhawabit jar wa ta'dil Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. 6. 6. Jadi apa? Ini kesimpulan berkenaan dengan al-jihalah. Ya, berkenaan dengan al-jihalah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa hadzal farqul madhkuru baina majhulil aini wa majhulil hali huwa madhhabul jumhur." Ya. Perbedaan yang tersebut di atas tadi, perbedaan antara majhulul ain dengan majhulul hal, ini adalah mazhabnya jumhur. Mazhabnya al-jumhur. Wa huwa zahirun fi anna ta'dilar rawi la yahsulu bimujarradir riwayati anhu, bal yahsulu bitawthiqis sharih. Dan pandangan jumhur tadi yang membedakan antara atau perbedaan antara majhulul ain dan majhulul hal, ya, nampak jelas menunjukkan bahwasanya ta'dil menurut jumhur itu tidak cukup dengan sekedar riwayat darinya. Ya, namun wajib disertai dengan apa? Tausik as-sharih. Dan ini sudah kita bahas juga di awal-awal, yakni apakah riwayat seorang perawi dari seorang guru itu tausikun lah? Ya, riwayatul rawi an syekhihi tausikun lah? Jawabannya tidak. Bukan. Jelas ya, dan ini qaul jumhur. Bahwa sekedar seorang murid meriwayatkan dari guru, kemudian itu berarti si murid mentausik gurunya, lah, tidak sama sekali. Karena ar-riwayah itu syai' wa tausik syai'un akhar. Ya, dua perkara yang berbeda. Wal ulama yarwuna 'anil dhu'afa. Para ulama masyhur mereka meriwayatkan dari para perawi dhaif. Yani selain meriwayatkan dari perawi tsiqah, mereka juga meriwayatkan dari al-mu'tabarin. Siapa itu al-mu'tabarin? Rawi-rawi yang dhaif tapi hadisnya yu'tabar, bisa dijadikan pendukung atau didukung. Ya. Mereka menghafal, kata Al-Bukhari rahimahullah, hafidhtu mi'atai hadis ghairu sahih. Saya menghafal 200 ribu hadis tidak sahih. Kenapa beliau menghafal hadis 200 ribu hadis tidak sahih? Untuk i'tibar. Siapa tahu nanti ada pendukungnya bisa dikuatkan. Ya, maka para ulama tidak hanya meriwayatkan dari rawi-rawi yang makbul, tapi juga mereka meriwayatkan dari al-mu'tabarin. Dan ini dalil yang paling tegas menunjukkan bahwa sekedar riwayat seseorang dari rawi yang lain, itu tidak menunjukkan dia mentausik dia. Tidak bisa kita katakan, ya, masa dia meriwayatkan hadis dari orang yang dia tidak sikohkan? Ya. Kalau dia tidak sikoh menurutnya untuk apa dia meriwayatkan? Kita katakan dia punya tujuan lain. Tujuan lain adalah untuk sekedar dikumpulkan hadis-hadisnya, sementara ini do'if, suatu saat nanti dia rihla lagi, kemudian mendapatkan dukungan untuk hadis do'if tersebut, bisa diamalkan atau bisa diterima. Nah, maka jelas sekali qaul jumhur di sini, bahwa riwayat rawi an fulan, la yadullu au la yalzam at-tawsiq. Tidak menunjukkan dia mentawsiq si fulan. Ya, dan ini adalah mazhabul jumhur. Wal madhhab tsani madhhab Ibn Hibban fi kitabih Tsiqat. Madhhab yang kedua adalah madhhabnya Ibn Hibban dalam kitabnya Tsiqat. Dalam kitabnya Tsiqat. Apakah di sini ucapannya Syekh rahimahullahu taala, ya, madhhab Ibn Hibban fi kitabih Tsiqat, apakah ini hanya berlaku dalam kitab beliau Tsiqat saja, ataukah juga berlaku pada semua tausiknya Ibn Hibban walaupun tidak terdapat dalam kitab Tsiqat? Anu wallahu alam, tujuan beliau membatasi di sini mazhab Ibn Hibban, ataukah bisa jadi kita tidak mendapati adanya tausik Ibn Hibban kecuali semuanya bersumber dari kitab Tsiqat. Kalau demikian keadaannya, berarti fi kitab Tsiqat di sini hanya mimbab al-kashf wal bayan saja, tidak menunjukkan taksis. Ya, tidak menunjukkan taksis. Yani kalau semua tausiknya Ibn Hibban atau semua yang dinisbatkan kepada Ibn Hibban berupa tausik itu semua berasal dari kitabnya Tsiqat, maka berarti kalimat fi kitab Tsiqat ini hanya mimbab at-tawdhih saja. Tapi kalau misalnya ditemukan atau dinisbatkan kepada Ibn Hibban tausik tapi tidak terdapat dalam kitab Tsiqat, maka apakah kaidah yang akan disebutkan ini berlaku atau tidak? Zahir kalamnya musannif ketika beliau mengatakan fi kitab Tsiqat bahwa ini hanya terjadi, ya, berlaku di dalam kitab Tsiqat. Wallahu alam apakah ada atau tidak, ini sekedar irad. Wallahu alam apakah ada tausik dari Ibn Hibban yang tidak terdapat dalam kitab Tsiqat. Wallahu alam. Taib, qala rahimahullahu taala, mazhab yang kedua. Jadi ingat, mazhab yang pertama mazhabul jumhur, yaitu bahwa tausik hanya yahsulu ya, yahsulu bitawthiq as-sarih. Bahwa tawthiq seorang perawi hanya terhasilkan, hanya bisa terwujud kalau ada tawthiq yang sharih kepadanya. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Yani maksudnya tidak ada cara lain di sini sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Wa illa kan sudah kemarin sudah kita sebutkan kan? Secara umum kan ada selain tawthiq juga ada syuhrah. Juga ada apa? Syuhrah wal istifadhah. Seorang perawi dinyatakan thiqah walaupun tidak ada yang mensiqahkan dia, tapi dia bisa thiqah kalau dia masyhur, ya, istafadha amruhu alal khair. Seperti misalnya Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala, seandainya tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan thiqah, beliau thiqah. Kenapa? Sudah masyhur, istafadha amruhu, ya kan? Dan istifadha ini, asyhurah ini aqwa min tawthiq. Aqwa minat tawthiq. Sudah berlalu di awal-awal pembahasan kitab ini. Taib, ala kulli hal, kata beliau, al-madhhabu tsani, madhhab Ibn Hibban fi kitabihi Thiqat. Qala Ibn Hibban, fa kullu ma adhkuruhu fi hadzal kitabi al-awwal fa huwa saduqun yajuzu al-ihtijaji bi khabarihi idza ta'arra khabaruhu an khisalin khams. فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال. طيب. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibn Hibban, semua perawi yang saya sebutkan dalam buku yang pertama ini, ya, maka dia saduq, boleh berhujjah dengannya, dengan hadisnya, kalau hadisnya kosong dari lima perkara. Kosong dari lima perkara. Ya. Maka boleh dipakai berhujjah hadisnya. Tapi kalau ditemukan dalam khabarnya, dalam hadisnya, ya, atau kalau ditemukan khabar yang mungkar dari salah seorang mereka yang saya sebutkan di buku yang pertama ini, maka khabar tersebut pasti tidak lepas dari salah satu dari lima sifat ini. Yani saya kritik dia karena khabarnya, ya, tersebut atau khabarnya itu tidak lepas dari salah satu dari lima perkara ini. Ya. Jadi syarat rawi-rawi, ya, yang boleh dipakai berhujjah khabarnya adalah kalau Ibn Hibban rahimahullahu taala menyebutkannya dalam kitab al-awwal, ya, dan yang kedua khabarnya kosong dari lima perkara ini. Apa itu? Imma an yakuna fawqa asy-syekh alladzi dzakartu ismahu fi kitabi hadza fil isnadi rajulun dha'ifun la yuhtajju bi khabarihi. Ya. Keadaan yang pertama atau sifat yang pertama dari lima sifat yang membuat khabar seorang, ya, khabar seorang perawi yang ada hadisnya mungkar, ya, hadisnya mungkar, ya. Kata beliau, kalau ayyakuna fawqa syekh, ya, kalau gurunya dia adalah rawi yang dhaif, la yuhtajju bi khabarihi, yakni dhaif jiddan. Kalau gurunya si perawi yang saya sebutkan biografinya, dhaif jiddan, la yuhtajju bi khabarihi. Dhaif. Yang kedua, tsanian, ay yakuna dunahu rajulun wahin la yajuzul ihtijaj bi riwayatihi. Ataukah muridnya dia, rawi di bawahnya dia adalah rajulun yang wah, yang dhaif jiddan. Tidak boleh berhujjah dengannya. Salisan, awil khabaru yakunu mursalan la yalzamuna bihi al-hujjah. Ya. Ataukah khabarnya mursal yang tidak boleh dipakai berhujjah. Rabian, aw yakunu munqati'an la yaqumu bimislihi al-hujjah. Atau khabarnya munqati yang tidak bisa dipakai berhujjah. Ya. Dan yang kelima, aw yakunu fil isnadi rajulun mudallis lam yubayyin sama'ahu fil khabar manil ladzi sami'ahu minhu. Atau di dalam sanadnya ada mudallis, kemudian dia tidak mentasribis sama dari siapa dia mendengar. Nah, fa kullu man dzakartuhu fi kitabi hadza idza ta'arra khabaruhu anil khisalil khamsi allati dzakartuha fa huwa adlun yajuzul ihtijaju bi khabarihi. Maka siapa saja dari rawi-rawi yang saya sebutkan dalam buku saya ini, yakni Thiqat, kalau khabarnya lepas dari salah satu atau lepas dari lima-lima ini semuanya, lepas dari lima-limanya, maka dia adalah rawi yang adil yang boleh berhujjah dengannya. Li'annal adla man lam yu'raf minhul jarah diddu ta'dil. Karena al-adl adalah semua perawi yang tidak diketahui ada jarah padanya, dikarenakan jarah adalah kebalikan dari ta'dil. Faman lam yu'lam bijarhin fahuwa adlun wa illam yatabayyan dhidduh. Maka barang siapa atau rawi mana saja yang tidak diketahui ada jarah padanya, maka berarti dia adil walaupun tidak ada nas yang menegaskan sebaliknya. Idlam yukallafin nasu minan nasi idlam yukallafin nasu minan nasi ma'rifata ma ghaba anhum nam wa innama kulliful hukma bidzahiri min al-asya ghairil mughayyabi anhum. Naam. Karena manusia ya, atau kita secara umum manusia tidak dibebani untuk mengetahui hal yang tersembunyi. Mereka hanya dibebani untuk mengetahui yang zahir, bukan yang gaib darinya. Baik. Nah, ini insyaallah taala kita akan paparkan lebih lanjut, kita akan jelaskan lebih jauh mengenai kalam Ibnu Hibban ini. Tapi secara umum mazhab beliau sudah pernah kita bahas sebelumnya. Perhatikan pada kalimat beliau, li'annal adla man lam yu'raf minhul jarh diddu ta'dil. Ini kaidahnya Ibnu Hibban, bahwa rawi yang adil adalah rawi yang tidak ada jarh. Kenapa? Karena jarh adalah diddu ta'dil. Maka kapan tidak ada jarh, maka berarti dia adil. Walaupun tidak ada apa? Tidak ada lafaz ta'dil. Tidak ada lafaz ta'dil. Yani tidak dibutuhkan lafaz ta'dil as-sharih untuk mentakdil seorang. Ini kesimpulan mazhab Ibnu Hibban. Tidak dibutuhkan ta'dil ataupun tausik yang sharih untuk mentausik perawi. Yang dibutuhkan cuman yang penting tidak ada jarah, itu saja. Selama tidak ada jarah, maka dia mu'addal. Walaupun tidak ada lafaz tausik yang sharih. Jelas ya, ini khulasa dari mazhab Ibnu Hibban. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Naktai bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tugasnya di sini. Tugas berikutnya, kemarin alhamdulillah walaupun agak telat ya, hampir sudah kumpul semua. Perbedaan antara al-adalah al-zahir dengan al-adalah al-zahira dengan al-adalah al-batinah. Ya, ini menurut mazhabnya Ibnu Salah yang membedakan antara al-adalah al-zahira dengan al-adalah al-batinah. Ini dicari definisinya. Ya, dicari definisinya. 6 tugas-tugas dengan contoh-contohnya ya. Ya, maksudnya apa contoh adalah batinah, apa contoh adalah zahirah, bukan contoh rawi, bukan. Apa itu adalah batinah? Contoh-contohnya bagaimana? Ya, kemudian apa adalah zahirah dan contohnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.